assist and me. A few moments ago, a single shot was fired inside the city administration building. Ku merasa angku terbangkan anganku jauh, langit kan menangkapku walau kan terjatuh. Dan bila semua tercipta hanya untukku merasakan semua yang tercipta, hampa hidup terasa. Dan cahaya nyata.